Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Salat adalah ibadah paling mulia dan paling istimewa dalam Islam. Karena ibadah inilah yang pertama kali akan dipertanyakan kelak di akhirat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, salat merupakan pembatas seseorang dengan kekufuran. Ibadah inilah yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, untuk melakukannya, seorang mukmin terikat dengan waktu dan tempat. Artinya, ibadah salat dilakukan pada waktu-waktu dan tempat tertentu. Selain waktu-waktu yang ditetapkan pada salat wajib 5 waktu dan salat-salat sunnah yang juga ditetapkan waktunya, ada waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat. Tentu ada tujuan dan hikmah mengapa ada waktu terlarang melakukan salat. Lalu kapan waktu-waktu yang terlarang bagi seorang muslim melakukan ibadah salat? Pertama, seorang muslim dilarang melakukan salat ketika matahari terbit hingga naik setinggi tombak atau sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah langit hingga sedikit bergeser ke barat. Dan yang ketiga, sebelum matahari tenggelam hingga matahari terbenam. Waktu-waktu terlarang melakukan salat ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat atau menguburkan jenazah pada 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir, dan ketika matahari miring akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Selain 3 waktu terlarang ini, ada waktu lain yang juga dilarang bagi seorang muslim melakukan sholat. Waktu ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari tinggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika kemudian kedua hadis tersebut digabung, maka sebenarnya hanya ada 3 waktu terlarang untuk sholat. Pertama, dari setelah sholat subuh hingga matahari naik setinggi tombak. Kedua, waktu matahari tepat di atas langit hingga sedikit condong ke arah barat. Dan yang terakhir, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Apakah semua sholat dilarang di waktu-waktu tersebut? Sebagian waktu-waktu yang terlarang sholat itu ada yang waktunya disebutkan setelah sholat wajib. Tentu ini menimbulkan tanya, bagaimana jika seseorang terlambat sholat wajib? Masih bolehkah ia sholat? Mengingat waktunya sudah memasuki waktu terlarang untuk melakukan sholat. Selain hadis-hadis tentang larangan sholat pada waktu-waktu tertentu, ternyata banyak juga hadis lain yang memerintahkan sholat dengan sebab tertentu, terlepas dari kapan waktunya. Bahkan beberapa di antaranya justru di waktu yang dilarang sholat. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa larangan tersebut tidak mutlak, tapi ada beberapa pengecualian. Pertama, larangan sholat di tengah hari tidak berlaku di hari Jumat, karena seorang mukmin disarankan untuk sholat sunnah hingga datang imam. Jika imam telah datang, maka barulah dilarang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, lalu ia bersuci semampu dia, lalu ia memakai minyak atau ia memakai wewangian di rumahnya, lalu ia keluar. Lantas ia tidak memisahkan di antara 2 jamaah di masjid. Kemudian ia melaksanakan sholat yang ditetapkan untuknya, lalu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa yang diperbuat antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya." Hadis riwayat Bukhari. Sholat lain yang juga dikecualikan dari larangan adalah sholat sunnah tawaf, karena setiap orang yang telah selesai dari tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Dari Jubair bin Mut'im, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, Jangan larang seorang pun tawaf dan solat di rumah Allah ini, kapanpun di waktu siang atau malam. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW menyebut keutamaan dan keistimewaan solat ini, bahwa dua rakaat setelah tawaf bagaikan membebaskan budak. Sebagian ulama bahkan berpendapat solat dua rakaat ini wajib hukumnya karena satu paket dengan tawaf. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Meski solat ini sunnah menurut banyak ulama, tapi tetap boleh diganti di waktu lain jika misalnya lupa melakukannya sesaat setelah tawaf atau mungkin karena berhadaf. Tapi jika tetap solat dan waktunya bertepatan dengan waktu-waktu terlarang solat, maka tetap tidak apa-apa, karena solat ini termasuk yang dikecualikan dari larangan tersebut. Pengecualian lain yang dibolehkan melakukan solat di waktu-waktu terlarang adalah mengqadha atau mengganti solat wajib yang ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga tertinggal solat, maka hendaklah ia solat ketika bangun atau setelah ia ingat, dan tidak ada penebusnya kecuali hal itu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang lupa maka ia harus langsung mengerjakan solat saat ia ingat, sedangkan bagi yang tertidur ia harus mengerjakannya begitu terbangun. Meskipun dia ingat di waktu-waktu terlarang untuk solat, maka dia harus segera langsung melakukannya. Mengqadha atau mengganti solat tidak hanya berlaku pada solat-solat wajib saja, tapi solat sunnah pun juga bisa diqadha atau diganti, kecuali solat sunnah yang terjadi karena sebab khusus, seperti solat gerhana, solat istisqa, solat tahiyatul masjid. Maka solat-solat ini tidak bisa diganti atau diqadha. Sedangkan solat-solat sunnah yang dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, jika seseorang telah melakukannya secara rutin, maka jika tertinggal dianjurkan untuk diqadha atau diganti, sekalipun pada waktu-waktu terlarang. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa istri Nabi SAW, Ummu Salamah, melihat Nabi SAW solat dua rakaat setelah asar. Padahal setelah asar adalah waktu terlarang melakukan solat sunnah. Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah bahwa beliau disibukkan oleh kedatangan orang-orang dari Bani Abdi Qais, sehingga tidak sempat solat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Maka Nabi mengqadha atau mengganti solat sunnah itu setelah solat asar. Hal yang sama juga pernah terjadi pada salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Amru. Dia melakukan solat sunnah dua rakaat setelah subuh karena ia tertinggal melakukan solat sunnah dua rakaat sebelum subuh, sehingga ia menggantinya setelah subuh. Padahal setelah subuh merupakan waktu terlarang melakukan solat sunnah. Ketika hal ini dilaporkan pada Nabi SAW, ternyata Nabi tidak bereaksi. Beliau hanya diam. Diamnya Rasul berarti hal itu boleh dilakukan. Solat lain yang juga diperbolehkan untuk dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang adalah solat sunnah dengan sebab tertentu, seperti solat tahiyatul masjid atau solat dua rakaat yang dilakukan setelah masuk masjid. Juga solat sunnah gerhana yang dilakukan ketika terjadinya gerhana, sekalipun waktunya bertepatan dengan waktu terlarang solat. Dibolehkan juga solat sunnah wudhu yang dilakukan setelah seseorang berwudhu. Solat-solat sunnah ini dibolehkan untuk dilakukan karena sebab-sebab tertentu, sekalipun bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang. Mengapa demikian? Sebab perintah untuk melaksanakan solat-solat sunnah tersebut tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, tapi oleh sebab tertentu. Jika ada sebab, maka ada solat sunnahnya. Jika solat-solat sunnah ini ditunda pelaksanaannya, maka akan kehilangan relevansi dan kaitan dengan sebabnya. Oleh karena itulah, sebagian ulama memasukkannya dalam kategori solat yang tetap diperbolehkan, meskipun bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang.